الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله bab apa-apa yang datang keterangannya tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, karena penyembelihan ini adalah ibadah kurban. Qala al-musannif rahimahullahu taala babu ma jaa fi dzabhi li ghairillah asy-syar'i min al-wa'idi wa annahu syirkun billah. Yani ancaman bagi siapa saja yang menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwa perbuatan itu adalah kesyirikan. Qala Musannif rahimahullahu taala fi qoulihi taala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Allah menggandengkan ibadah salat dengan penyembelihan di ayat ini. Wa mahyaya wa mamati, kehidupan dan kematianku untuk Allahu Rabbul Alamin, bukan untuk siapa-siapa. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikianlah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir ya'muru ta'ala ay yukhbira al-musyrikin alladziina ya'buduna ghairallahi wa yadhbahuna lahu. Berkata Ibnu Katsir, Allah memerintahkan rasulnya untuk mengkhabarkan kepada orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyembelih untuk patung-patung mereka. Berhala-berhala mereka, kuburan-kuburan mereka. Bi'annahu akhlis lillahi salataka wa dhabihataka. Bahwa ikhlaskan, murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala salatmu, sembelihanmu. Li'annal musyrikina ya'buduna al-asnam wa yadhbahuna laha. Karena orang-orang musyrikin di zaman dahulu kala mereka menyembah patung, berhala dan menyembelih untuknya. Fa amarahullahu taala bi mukhalafatihim. Allah memerintahkan rasulnya dan memerintahkan untuk menyampaikan masalah ini kepada umat. Apa itu? Perintah untuk menyelisihi orang-orang musyrikin. Wal inhirafu amma hum alaihi, berpaling dari apa yang menjadi kebiasaan mereka dari kesyirikan. Wal iqbal bil qasdi wan niyyati wal azm ala al ikhlas lillahi ta'ala. Dan menghadap dengan ketulusan niat dan kekuatan jiwa untuk berlaku ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Qala Mujahid an-nusuk adzbah. Berkata Al-Imam Mujahid, an-nusuk adzbah. Kulinna salati wa nusuki, nusuk di sini artinya adzbah, sembelihan. Fil haji wal umrah, apakah di haji atau umrah? Wa qala Thawri al-Suddi an Sa'id bin Jubair wa nusuki dhabhi. Wa kadha qala Ad-Dhahhak, ini sembelihan dari Sa'id bin Jubair. Wa qala ghairuhu, demikian juga dikatakan oleh ulama yang lain, ya wa mahyaya wa mamati ay wa maatihi fi hayati, dan apa yang aku lakukan dalam kehidupanku, wa ma amutu alaihi, dan apa yang aku mati di atasnya, minal imani wal amali salih, berupa iman dan amal salih, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, khalisan li wajihi, murni untuk mencari wajahnya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, la syarika lahu, wa bidalika, yani al-ikhlas, wabidzalika al-ikhlas umirtu, demikianlah keikhlasan yang aku diperintahkan untuk melakukannya. Wa ana awwalul muslimin min hadhil ummah, yani dari umat ini. Aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri. Lianna islama kulli nabiyyin muqaddamu islami ummatihi. Mutaqaddimun islama ummatihi. Karena Islamnya setiap nabi ini mendahului Islamnya umatnya. Tentunya nabi dulu yang menyerahkan diri kepada Allah, setelah itu umatnya yang mau ikut setelah diajak. Qala qatada wa ana awwalul muslimin min hadhil ummah. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, wa huwa kama qal. Dan seperti apa yang dikatakan oleh beliau, barakallahu fikum. Fa inna jami'al anbiya qablahu kanat da'watuhum ilal Islam. Karena semua nabi yang ada sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua ajakannya kepada Islam. Penyerahan diri, apapun nama agamanya, Yahudi kah, Nasrani kah, atau yang lainnya, penyerahan diri namanya Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah, tunduk patuh terhadapnya. Wahya ibadatullahi wahdahu la syarikan. Islam itu adalah menghambakan diri hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Kama kala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan telah kami mengutus engkau, atau mengutus arsalna min qablika min rasul, mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami telah mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah aku, yakni sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara ayatin fi hadzal ma'an. Kemudian disebutkan oleh beliau beberapa ayat yang semakna dengan ini. Wajhul mutabaq wa wajhu mutabaqatil ayat litarjumah anna Allah taala ta'abbada ibadahu bi ayyataqarrabu ilaihi bin nusuk. Sisi kecocokan antara ayat dengan judul bab di sini, terjemah di sini judul bab. Sisi kecocokannya antara ayat dan judul bab ini, annallaha ta'ala ta'abbada ibadahu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharuskan hambanya menghambakan diri kepadanya, bi ayyata qarrabu ilaihi bin nusuk. Termasuk di antara ibadah yang mereka harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya adalah an-nusuk, yakni menyembelih. Kama ta'abbadahum bisolat, sebagaimana Allah memerintahkan mereka melakukan sholat. Wa ghairaha min anwa'il ibadah, yang lainnya dari ibadah-ibadah. Haji, umrah, sholat, puasa. Demikian pula menyembelih. Menyembelih adalah ibadah. Fa inna Allah ta'ala amarahum ayyukhlisu jami'a anwa'il ibadati lahu. Allah merintahkan mengikhlaskan seluruh jenis-jenis ibadah hanya untuknya. Duna kulli ma siwahu, dan tidak boleh untuk yang lainnya. Faida taqarraba ila ghairillah bizabah, kalau ada seorang yang mendekatkan diri kepada selain Allah dengan menyembelih atau yang lainnya dari berbagai macam ibadah, maka dia ja'ala lillah syarikan fi ibadati, maka sungguh dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Barakallahu fiikum. Ruku, sujud, berdoa, ini semuanya ibadah. Berharap, dan tawakal dan seterusnya, menyembelih. Ini kapan ibadah-ibadah ini diserahkan kepada selain Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah. Wa huwa zahirun fi qawlihi la syarika lah. Ini nampak dalam ucapannya la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Nafa ayyakuna lillahi ta'ala syarikum bi hadhihi ibadat. Allah menafikan dari dirinya sekutu pada semua ibadah-ibadah ini. Wa huwa bihamdillahi wadih. Dan masalah ini sangatlah jelas. Barakallahu fikum. Ada yang menyembelih untuk kuburan, ada yang menyembelih untuk tempat-tempat keramat, ada yang menyembelih untuk waktu-waktu tertentu. Hati-hati, terkadang ada orang datang ke dukun, ya, dukun. Baik. Kemudian meminta kesembuhan. Maka dukun ini pun memberikan, barakallahu fikum, syarat-syarat engkau bisa sembuh. Karena demikian, ya, ini banyak ceritanya. Ini ada orang baking-baking panganan ini dia. Setengah mati mau kasih hilangin dia, kecuali mana potong ayam. Ayam putih kah atau ayam hitam kah? barakallahu fikum, ayam jantan kah, di tempat-tempat tertentu, jumlah-jumlah tertentu, di waktu-waktu tertentu. Subhanallah. Ini ibadah. Ibadah. Dukun-dukun pun demikian. Dukun-dukun melakukan ibadah terhadap jin-jin yang dia perintah, syaitan yang dia bersekutu dengannya dalam urusan-urusan seperti ini. Barakallahu fikum. Ada seorang teman, barakallahu, dia bercerita tentang pamannya yang dukun. Dia cerita kalau pamannya sendiri adalah seorang dukun. Barakallahu, dukun. Jadi setiap malam-malam tertentu dia harus menyembelih apa? Menyembelih burung gagak pas jam 1 malam atau jam 12 malam. Burung gagak ini harus disembelih di jam itu, tidak boleh tidak di hari itu. Kapan tidak dilaksanakan maka dia akan mencari tumbal. Barakallahu fikum. Penyembelihan. Walhasil barakallahu fikum, ketika dia berangkat ke luar kota dan dia menyerahkan ke seseorang untuk barakallahu fikum menyembelihkan. Jadi sembelihan itu sudah disiapkan, ini burung gagak 5 ekor atau 7 ekor. Jadi jam sekian kau harus sembelih, jangan kemana-mana, jangan terlambat. Barakallahu fikum. Maka orang yang diserahi, barakallahu fikum, diserahi urusan ini dari ponaannya sendiri. Jadi menjelang jam 12 malam atau jam 1 malam itu. Jadi keanehan sangat banyak di rumah itu. Rumah dukun. Patung-patung pada bergerak. Barakallahu fikum. Lukisan-lukisan pada hidup. Ini bukan cerita film ya, bukan cerita film. Memang demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Jadi ini lukisan-lukisan pada banyak hidup, lukisan-lukisan banyak patung-patung bergerak-gerak. Banyak suara-suara aneh. Barakallahu fikum. Suara-suara aneh. Menjelang disembelihnya apa? Burung gagak ini. Begitu disembelih hilang semuanya. Kembali ke sedia kala. Keanehan-keanehan tadi, patung-patung yang bergerak, kemudian lukisan-lukisan yang hidup. Suara-suara yang membuat apa merinding orang, barakallahu, horor memang. Barakallahu, ada ubudiyah, penghambaan yang di barakallahu yang dilakukan oleh seseorang kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan penyembelihan itu. Atau orang yang sakit, keluarganya yang disuruh menyembelih di tempat-tempat tertentu dengan bacaan tertentu, jumlah tertentu. Ah, kalau ada penentuan-penentuan ini, maka itu adalah untuk syaitan, sembelihan untuk jin, sembelihan untuk syaitan. La haula wa illa billah. Dan masih banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang seperti ini. Qal musannif rahimallahu taala wa qulu fa shalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu dan hendaknya engkau menyembelih. Asyar. Qala Syekh Islam rahimallahu taala marahullahu ayyajma'a baina hatainil ibadatain. Allah memerintahkan Rasulnya untuk menggabungkan atau melakukan dua ibadah agung ini, wahuma as-salatu wan nusuk, yakni salat dan menyembelih. Adallatani 'alal qurbi wat tawadhu, ini menunjukkan tentang kedekatan dan ketundukan. Wal iftikhar wa husnul dhan, iftikhar merasa butuh dan baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa quwwatul yaqin, dan kekuatan keyakinan. Wa tumaninatul qalb ila Allah wa ila idatihi. Tumaninah, tenang kalbu ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aksahali ahli al-kibri wan nufrah, ini lawan atau kebalikan dari keadaan orang-orang takabur, orang-orang yang membelakang, orang-orang yang membangkang, wahlul gina adalah orang yang tidak butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alladzina la hajata lahum ila salatihim ila rabbihim. Yang mereka tidak butuh, tidak mau melakukan salat untuk Rabb-nya. Walladzina la yanharuna lahu khawfan minal faqr. Dan juga banyak orang-orang yang tidak mau menyembelih hewan untuk Allah karena takut miskin. Walihada jama'a bainahuma fi qawlihi. Barakallahu fikum. Yani Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembelih sekian puluh ekor sapi, Bu. Enggak perlu, barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada kemampuan untuk itu, cukup satu ekor saja dari kambing untuk keluarga. Barakallahu fikum. Ini contohkan Rasulullah SAW, atau satu bagian dari tujuh bagian sapi. Allahul musta'an. Oleh hal itu jemaah bainahuma bi qaulihi, oleh karena itu Allah mengumpulkan dua ibadah agung ini, kul inna salati wa nusuki wa nusuk adzabihatu lillahi taala. Nusuk ini adalah sembelihan untuk Allah taala, ibtigha'a wajhi, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pengen dianggap oh si fulan menyembelih, barakallahu bikum, dengan sembelihan yang sangat banyak 20 ekor sapi, barakallahu bikum. Kita tidak cerita tentang 20 ekor sapi bahwa orangnya mesti riak lah. Boleh jadi lebih banyak dari itu dan dia tetap ikhlas. Boleh jadi ada cuma satu ekor kambing riaknya luar biasa. Barakallahu fikum. Urusan hati, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit atau banyaknya yang mereka lakukan dari kebaikan. Barakallahu fikum. Sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Baik. Fa innahuma ajallu ma yataqarrabu bihi ila Allah taala. Karena dua ibadah ini termasuk ibadah yang paling agung yang seorang menghambakan diri kepada Allah. Fa innahu ata bihi ma bil fa'id dalla ala sabab. Baik. Karena di sini Allah SWT mendatangkan dengan da, dengan alfa, fasalli, fasalli, iba sabab, maka hendaknya engkau sholat dan hendaknya engkau melakukan penyembelihan. Lianna fi'la dzalika sababun lil qiyami bi syukri ma ataahu Allah taala min al kautsar. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Lianna fi'la dzalika sababun lil qiyami bi syukr. Karena perbuatan itu, melakukan sholat dan menyembelih, ini adalah sebab dilakukannya oleh Rasulullah SAW dalam bentuk syukur karena apa yang Allah berikan kepada beliau dari Al-Kawthar, yakni telaga. Baik. Wa ajallul ibadatil badaniyah shalah. Dan ibadah badaniyah yang paling mulia adalah sholat. Wa ajallul ibadatil maliyah an-nahr. Dan paling hebatnya dari ibadah-ibadah dari harta adalah penyembelihan. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga walaupun barakallahu fikum uang senilai harga seekor sapi disedekahkan, tidak akan sama dengan kalau kita menyembelih seekor sapi atau seekor kambing misalnya. Tidak akan pernah sama. Yang diinginkan memang dalam ibadah an-nusuk di sini adalah an-nahr iraqatud dima, mengalirkan darah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kita. Barakallahu fikum. La yajtami lahu bi ghairiha. Bagaimana tadi? Wa ajallu ibadati al-maliyah an-nahr wa ma yajtami lil 'abdi bis shalah. Dan apa yang terkumpul pada seorang hamba ketika dia melakukan sholat tidak akan terkumpul pada selainnya. Kama arrafahu arbabul qulubil hayyah, sebagaimana ini yang diungkapkan oleh para arbabul qulubil hayyah. Barakallahu, sebagaimana diungkapkan oleh orang-orang yang memiliki kalbu yang hidup. Wa ma yajtamiu lahu min nahri idza qaranahu al-iman wal ikhlas. Demikian juga apa-apa yang terkumpul pada seorang ketika dia menyembelih sembelihannya, barakallahu fikum, ketika dia disertai sembelihannya itu dengan iman dan keikhlasan, yang kuat yakin dari kekuatan keyakinan dan husnudzan, berbaik sangka, amrun ajibun, perkara yang sangat ajaib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsira shalah katsiran nahr, intah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan salat dan banyak pula melakukan penyembelihan kurban. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi untuk para sahabat, agar supaya sahabat juga ikut untuk menyembelih, agar supaya marak dari penyembelihan. Qultu wa qad tadammanati shalatu fi anwa'i ibadati katsira, fa min dhalika du'a wa takbir. Aku katakan bahwa salat ini terkumpul padanya ibadah yang sangat banyak. Salat itu sendiri menggabungkan sekian banyak ibadah di dalamnya. Barakallahu fiikum. Di antaranya doa. Dalam salat kita banyak doa, wa takbir, wa tasbih, wal qira'ah, membaca Quran, wa tasmi' li sami Allahu liman hamidah, wa tsana' memuji Allah, wal qiyam, ruku, berdiri, ruku, sujud, wal i'tidal, wa iqamatul wajhi lillah, menegakkan wajah untuk Allah, wal iqbalu alaihi bil qalb, menghadap Allah dengan hati, wa ghairu dzalika mimma huwa masyru' bis shalah. Dan yang lainnya dari perkara yang diperintahkan kita melakukannya di dalam salat. Wa kullu hadhihi al-umur min anwa'il ibadah allati la yajuzu an tusrafa minha syai'un li ghairillah. Semua perkara-perkara tadi yang kita lakukan dalam salat kita ini merupakan perkara ibadah yang tidak boleh kita palingkan atau kita serahkan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rukuk sujud. Barakallahu fiik. Rukuk sujud. Kata Rasulullah SAW, "Law kuntu amuran ahadan ayasjuda li ahli al-amrati maratan tasjuda li zawjiha li yaghni haqqihi 'alayha." Seandainya aku boleh memerintahkan seorang sujud untuk orang lain, maka aku akan perintahkan para perempuan, para istri untuk sujud kepada suami-suami mereka, karena besarnya hak suami mereka terhadap mereka, terhadap para istri ini. Barakallahu fikum. Baik. Maka ketika ada orang ruku sujud untuk seseorang atau untuk sesuatu, maka dia telah menyembahnya. Paham barakallahu fikum. Baik. Ini kepala-kepala tarekat atau yang lainnya yang betul-betul di luar biasa, orang ruku sujud bisa mencium kakinya, sujud sambil jalan orang dia menciumi kakinya, sujud dia untuk itu. Allahu Akbar. La hawla wala quwwata illa billah. Di kuburannya juga demikian, kuburan yang sudah dipagari dengan pagar yang luar biasa, pagar yang berlapis emas, mereka langsung ruku, kemudian sujud. Allah, Allah, Allah. Pengagungan yang luar biasa yang mereka lakukan. Kemudian ya, mereka berdoa, mereka memuliakan, mereka hasil banyak ibadah yang mereka lakukan di kuburan itu. Termasuk antaranya penyembelihan. Ada tempat atau melepas. Melepas. Mereka tidak menyembelih tapi melepas. Sama persis yang dilakukan orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melepas unta mereka. Baik. Ketika unta ini memiliki syarat-syarat tertentu menurut mereka, mereka persembahkan untuk tagutnya mereka ini, patung berhalanya, unta hidup-hidup. Dan unta itu lepas bebas, tidak lagi dikendarai, tidak lagi barakallahu fikum diambil tenaganya, tidak boleh disembelih, tidak boleh di barakallahu fikum, seandainya dia betina tidak boleh diperas susunya, enggak, pokoknya dilepas bebaskan sampai mati. Barakallahu fikum. Dan orang-orang belakangan juga ada yang melakukan perbuatan seperti itu, melepas ayam, dilepas di kuburan-kuburan tertentu, lepas ayam khas, pergi tuh ayam. Barakallahu fikum. Atau kambing atau sapi. Nah, ada kuburan-kuburan, masya Allah, orang melepas kambing di situ. Yang ngambil kambingnya ya pengurus itu sendiri, dijual ulang. Barakallahu fiik. Jadi cuma sekedar bawa ke situ kemudian dilepas. Niatannya untuk apa? Untuk wali bulan. Setelah ditangkap pulang oleh panitia. panitia yang ngurusi kuburan di situ. Dan mereka persiapkan memang kambing-kambing banyak yang ada di Makassar sana. Tapi banyak juga kambing di sekitar itu, kok banget. Dari Syekh Yusuf di sana kuburannya. Subhanallah. Nah, lepas gitu, saya tiap itu ulang, jual. Ada yang beli, lepas lagi. Wallahul musta'an. Tarif ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan. Baik. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.